50 languages. 65 bentuk negatif 2. Apakah cincinnya mahal? Tidak, harganya hanya 100 euro. Tapi saya hanya punya 50. Kamu sudah selesai? Tidak, belum. Tapi saya selesai sebentar lagi. Kamu mau sup? Tidak, saya tidak mau apa-apa lagi. Tapi masih mau es krim. Apakah kamu sudah tinggal lama di sini? Tidak, baru sebulan. Tapi saya sudah mengenal banyak orang. Apakah kamu besok pulang ke rumah? Tidak, hanya pada akhir pekan. Tapi saya kembali hari Minggu. Apakah anak perempuan kamu sudah dewasa? Tidak, dia baru 17. Tapi dia sudah punya pacar.